di rungokno cerita ngisi hati iki gantes rakaruan jebul seliramu melinjani dirasakno loro hatiku kepati-pati yang kelingan janji trisno mudakane mati kowe tekong gawa tresno kowe lungon gak loro tresnomu dalapun neng sekoro rasa sayangku wes mati